Bismillah, ya Rahman, ya Rahim, Bismillah. Bismillah, ya Fattah, ya Halim, Bismillah. Ya Allah, ya Manan, ya Karim, ya Allah. Ya Allah, ya Manan, ya Karim, ya Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya Rabbi, surilah pandang kami, terangi jalan gelap ini. Jangan biarkan aku terus sendiri mencari, mendaki dan berduri. Ya Rabbi, dengarlah doaku. Ya Rabbi, hadir. Ya Rabbi, sudilah pandang kami, terangi jalan gelap ini. Jangan biarkan aku terus sendiri mencari, mendaki dan berduri. Fattahu ya Halim, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yesus.